وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معشر المسلمين الحاضرين والحاضرات dan juga para pendengar di muslim di mana saja berada wafaqallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa ardahu. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai seorang hamba berkewajiban untuk menunaikan rasa syukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan taufik bagi kita sehingga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kita sebagai media dalam rangka meningkatkan ubudiyah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai menjadikan nikmat ini sebagai media untuk berbuat maksiat kepadanya. Pada kesempatan malam ini kita akan masuk pada bab yang baru dari kitab yang sama, Kitabul Ilmi, dari kitab Sahih Jami' karya Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Pada kali ini kita akan membahas bab Rafa'al Ilmi wa Dhuhulil Jahli, bab yang menjelaskan tentang diangkatnya ilmu dan munculnya kejahilan, kebodohan. Sebetulnya kalimat Rafa'al Ilmi itu sudah menunjukkan tentang munculnya kejahilan. Apabila ilmu terangkat, apabila ilmu hilang, secara otomatis yang akan muncul dan tampak adalah kejahilan. Ini sudah merupakan kelaziman. Hilangnya ilmu, terhapusnya ilmu, terangkatnya ilmu, maka secara otomatis dan merupakan kelaziman akan muncul banyak kejahilan. Sebagaimana kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat, apabila ilmu dan para ulama'nya hilang dari tengah-tengah masyarakat, maka yang muncul adalah kejahilan dan orang-orang jahil. Sehingga banyak sekali kita dapatkan fatwa-fatwa yang nyeleneh, pendapat-pendapat yang aneh dalam urusan agama. Kadang kita mendapatkan orang mengatakan bahwa salah satu di antara sunnah Nabi SAW ini sudah tidak berlaku, bahkan mencela di antara petunjuk Nabi SAW, dan kemudian menggunakan akalnya yang sakit tersebut untuk menilai benar ataupun tidaknya syariah, bahkan mengatakan bahwa syariat Allah SWT ini sudah tidak berlaku pada masa sekarang, bahkan mengatakan bahwa syariat Allah SWT ini mendukung kezaliman. Ketika kita berbicara tentang salah satu di antaranya adalah hukum qisas, bahwa orang yang bunuh akan dibunuh, orang mencuri maka akan dipotong tangannya, mereka mengatakan bahwa hukum ini adalah hukum barbari. Ya, hukum barbari, atau kemudian dikatakan sudah tidak berlaku lagi pada zaman sekarang ini karena orang sudah sampai ke bulan dan yang semisalnya. Ini semuanya ketika masyarakat mendengarkan perkataan-perkataan seperti ini, sebabnya kenapa? Karena terangkatnya ilmu, hilangnya ahlinya, para ulama'nya. Sehingga banyak orang berkata tentang masalah agama sebagaimana kehendak akal pikirannya, sebagaimana kehendak hawa nafsunya. Ini yang terjadi. Oleh sebab itu Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di sini tidak membuat dan menjelaskan dalam kitab beliau bahwasanya apabila ilmu terangkat, ilmu terhapus, maka secara otomatis dan merupakan kelaziman akan muncul kejahilan. Adapun kaitannya bab ini dengan bab sebelumnya, bahwa bab sebelumnya berbicara tentang keutamaan alim dan muta'alim, keutamaan seorang alim dan orang yang belajar ilmu, dan juga bab-bab yang sebelumnya dijelaskan tentang anjuran, nah, terhib untuk mendapatkan ilmu, untuk mencari ilmu, seperti pada bab sebelumnya, babul khurus fi talabil ilmi, bab pergi menuntut ilmu. Ini semuanya menunjukkan tentang apa keutamaan ilmu dan keutamaan ahlinya, orang yang belajar ilmu. Adapun bab ini berbicara tentang lawannya, ya, lawannya yaitu apa, hilangnya ilmu melazimkan apa, munculnya kejahilan, ya. Maka sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tentang sebuah masalah, wal bidditi tatabayyanul asya', dengan mengetahui lawan sesuatu maka akan jelaslah sesuatu tersebut. Kalau kita mengetahui tentang akibat daripada hilangnya ilmu kemudian munculnya kejahilan, menunjukkan apa, bahwa kita membutuhkan sekali dengan yang namanya ilmu. Bahwasanya ulama mempunyai peran yang sangat penting dalam membina dan membimbing umat ini. Ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan para penuntut ilmu. Setelah kita mengetahui tentang bahaya dari ketika ilmu hilang di tengah-tengah masyarakat ini, ya. Kemudian di sini jelaskan juga perkataan salah satu di antara tabi'i, Rabi'atu Ar-Ra'i, atau biasanya nama aslinya Rabi'ah Ibnu Abi Abdurrahman Al-Faruq. Beliau berkata, la yambaki li ahadin 'indahu syai'un min al-'ilmi ayudayya nafsah. Berkata Rabi'ah Ar-Ra'i atau Rabi'ah Ibnu Abi Abdurrahman Al-Faruq, beliau menjelaskan, la yambaki li ahadin, tidak sepatutnya bagi seseorang, indahu syai'un min al-'ilmi, dia memiliki sesuatu dari ilmu, ayudayya nafsahu, untuk apa, menyia-nyiakan dirinya. Apabila seorang memiliki ilmu, sedikit dari ilmu, sebagian di antara ilmu, maka tidak sepatutnya bagi dia untuk menyia-nyiakan dirinya, yaitu tidak dengan murojaah, tidak bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, atau kemudian masalah tahsil ilmu dan seterusnya, akhirnya dia menyia-nyiakan ilmu. Maka menyia-nyiakan ilmunya maknanya apa? Melazimkan apa? Menyia-nyiakan di dirinya. Ya. Ini pendapat salah satu di antara tabi'in, ya, yang bernama Rabi'ah. Dan ini asar ini sebagaimana sering saya jelaskan, ini termasuk di antara mu'alaqat yang ada di Sahih Bukhari, yang dimaksud dengan al-mu'alaqat itu hadis al-mu'allaq, maknanya apa, ma hudifa fi sanadi rawin aw akthar ala tawali. Jadi dalam sebuah sanad jatuh satu rawi atau lebih secara berurutan. Dalam sebuah sanad terjatuh satu rawi atau lebih secara berurutan, sehingga kadang kita mendapatkan dalam sebuah hadis seperti Imam Bukhari atau Imam Muslim langsung menyebutkan si perawi atau yang mempunyai lafaz kalimat tersebut, langsung menyebutkan tanpa menyebutkan sanad antara Imam Bukhari dengan tabi'in ini atau dengan sahabat ini. Kadang kita dapatkan qala Abdullah bin Umar atau qala salah satu di antara para sahabat, Imam Bukhari tidak menyebutkan sanadnya secara terperinci dari fulan ke fulan, dari fulan ke fulan dan seterusnya. Maka asar atau hadis seperti ini disebut hadis mu'allak. Dan sebagaimana sudah saya jelaskan di dalam Sahih Bukhari, hadis mu'allak ini ada dua. Yang pertama dengan sigah al-jazm, seperti perkataan Imam Bukhari, waqala Rabi'ah, Rabi'ah telah berkata. Ini jazm ya, ini pasti. Bahwa ini perkataan dari Rabi'ah. Atau kadang kita dapatkan Imam Bukhari menyebutkan dengan sigah tamrid, ruwiyaan fulan, ruwiyaan fulan, atau kilaan fulan, dikatakan tentang fulan atau diriwayatkan dari fulan. Nah, maka ini disebut dengan sigah tamrid. Apabila yang pasti, maka ini sudah bisa kita katakan bahwasanya hadis ini atau hatar ini adalah hadis yang sahih. Adapun yang tamrid tadi, ruwiya atau qila dan seterusnya, masih membutuhkan penelitian lebih lanjut begitu. Dan apa hubungannya, kalau kemudian tanya apa hubungan athar ini, perkataan Rabi'ah ini, dengan bab rafa'ul ilmi, bab terhapusnya atau terangkatnya ilmu, maka hubungan antara athar ini dengan bab yang ada di depan kita, bahwasanya seseorang apabila dia memiliki ilmu, memiliki pemahaman, memiliki kecerdasan, maka melazimkan bagi dia untuk apa? Untuk menuntut ilmu dan kemudian apa? Menyebarkannya. Hal ini, kewajiban seperti ini tidak berlaku bagi yang lainnya. Tapi apabila seseorang memiliki ilmu, Allah SWT berikan kecerdasan dalam apa? Memahami ilmu, maka sepatutnya bagi dia untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan menyebarkannya. Jangan sampai kemudian dia menyia-nyiakan ilmunya, sehingga tidak hanya ilmu saja yang tersia-siakan, dirinya pun tersia-siakan. Nah, kalau kemudian dia tidak bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu tersebut, maka ini bisa apa? Apa yang terjadi? Bahwa ilmu yang ada padanya juga akan terangkat, akan hilang. Nah, ini sebuah apa hasungan kepada seorang yang Allah SWT berikan kemampuan, Allah SWT berikan pemahaman, Allah SWT berikan kecerdasan, Allah SWT berikan ilmu padanya untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Jangan sampai kemudian menyia-nyiakan anugerah yang Allah SWT telah berikan kepadanya, baik kemampuan akalnya, kemampuan berfikirnya, atau pemahamannya, atau ilmu yang padanya. Maka hendaklah dia bersungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu tersebut, menjaganya, dan kemudian menyebarkannya. Jangan sampai dia kemudian menyia-nyiakan ilmu tersebut, maka secara otomatis dia akan menyia-nyiakan dirinya. Dan ini termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat. Ya, ini ya, ini merupakan anjuran untuk menyebarkan ilmu, menjaga ilmu, dan seterusnya. Adapun hadis yang ada di depan kita pada saat ini adalah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, qala haddatsana Imran bin Maysarah qala haddatsana Abdul Warith an Abi Tayyah an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min ashratis sa'ati ay yarfa'a al-'ilmu wa yasquta al-jahlu wa yashrabu al-khamru wa yadhharu az-zina. Imam Bukhari berkata telah meriwayatkan hadis kepada kami Imran ibn Maysarah. Beliau berkata telah meriwayatkan hadis kepada kami Abdul Warith an Abi Tayyah, dari Abi Tayyah, an Anas, dari Anas, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna min ashratis sa'ah, sungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, ayurfa'al ilmu, ilmu akan terangkat, wa yathbuta al-jahlu, kejahilan akan ditetapkan, atau kejahatan terus ada. Wa yusrabul khamru, dan khamr itu akan diminum, maksudnya secara umum. Wa yadhharu az-zina, dan akan muncul berzina. Ini salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat yang mungkin sebagian besar sekarang kita sudah melihatnya. Yang pertama adalah rafal ilmi, terangkatnya ilmu. Kemudian tersebarnya kejahilan. Dan juga tersebarnya al-khamru, minuman keras, miras. Dan banyak munculnya apa? Az-zina. Ini sesuatu yang kita lihat di depan mata kita. Dan ini salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat yang sudah kita lihat alamatnya ada di tengah-tengah kita. Yang menjadi syahid daripada hadis ini adalah ayurfa'al ilmu wa yathbuta'al jahlu, terangkatnya ilmu dan kemudian tersebarnya kejahilan. Adapun wa yusrabul khamr, jadi tersebarnya khamr dengan mudahnya didapatkan kemudian diminum secara terang-terangan tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa takut, dan juga zina tersebar di masyarakat sebagaimana yang kita lihat pada saat ini, dengan mudahnya seorang berbuat zina, dengan mudahnya seseorang memperoleh khamr, maka inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai tanda-tanda datangnya hari kiamat. Ini termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat as-sughra. Ya. Adapun rawi-rawinya, yang pertama adalah Imran ibn Maisarah, Abu Hasan al-Munqari al-Basri. Salah satu di antara murid beliau Abu Zur'ah, Abu Hatim, dan juga Imam Bukhari, Imam Abu Dawud. Dan beliau adalah seorang rawi yang thiqah. Seorang rawi yang thiqah. Para ulama sepakat tentang kethiqahan bahwa rawi adalah seorang rawi yang terpercaya. Adapun rawi yang kedua adalah Abdul Warith bin Sa'id At-Taqwan At-Taimi Al-Basri. Ini salah satu imam min a'immati al-muhaddithin, yang dikenal dengan Ibn Taqwan. Ini juga kalau yang pertama, rawi yang pertama juga berasal dari Basrah, maka rawi yang kedua ini juga berasal dari Basrah. Rawi yang ketiga Abu Tayyah, namanya Yazid Ibn Ziyadah Ibn Hamid Ad-Daba'i. Namanya Abu Tayyah. Ini salah satu, satu-satunya rawi yang ada dalam kutubus sittah yang memiliki kunyah Abu Tayyah. Ini memudahkan ya bagi para ulama al-hadis, karena yang memiliki kunyah Abu Tayyah ini hanya satu-satunya ini saja, yaitu Yazid ibnu Ziyadah ibn Hamid At-Tabaghi. Nah, terkadang juga beliau punya kunyah yang lain, Abu Hamad. Jadi kadang seorang rawi itu tidak hanya memiliki satu kunyah. Kadang seorang rawi punya kunyah, kemudian juga punya lakab, julukan. Ya. Dan beliau adalah seorang yang thiqah, thabatun salihun. Seorang yang thiqah, terpercaya, kuat hafalannya, dan seorang yang saleh. Ya. Kadang kita dapatkan seorang rawi, beliau adalah seorang yang saleh. Saleh dalam masalah apa? Dalam masalah akhlaknya, dalam masalah ibadahnya, dia seorang saleh. Tapi hadisnya tidak bisa dipercaya. Maksudnya periwayatannya tidak bisa diriwayatkan dari beliau. Karena mungkin banyak lupanya, atau ketika meriwayatkan hadis, kedobitannya juga kurang. Ya, saleh pada dirinya, tapi tidak saleh bagi para huffaz, para ulama muhaddisin. Dari si mana? Dari si kedobitannya atau keitqanannya dalam meriwayatkan hadis, tidak hati-hati, tidak teliti dalam meriwayatkan hadis atau banyak lupanya. Ya, banyak lupanya. Ada seorang rawi, ya, rawi ini meriwayatkan hadis bukan dari hafalannya, dari kitabnya. Suatu saat beliau ini menulis hadis, kemudian meletakkan lilin di sebelahnya dan kemudian tertidur sampai akhirnya lilin tersebut membakar kitabnya. Maka hilanglah kitab yang selama ini dijadikan pegangan oleh rawi ini dalam meriwayatkan hadis. Kemudian mulailah dia meriwayatkan hadis dari hafalannya, sementara hafalannya itu lemah. Nah, maka rawi ini ditaifkan karena sebab ini, ya, karena sebab kelalaiannya. Ya. Adam rawi ini adalah seorang yang thiqah, sabtun saleh. Adam rawi yang keempat adalah Anas bin Malik. Kita sudah banyak berbicara tentang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan ayurfa al ilmu, ilmu terangkat, bahwasanya ilmu akan terangkat. Yang dimaksud dengan ilmu yang terangkat di sini bukan berarti ilmu itu diangkat dari dada-dada orang-orang yang memiliki ilmu, diangkat dari para ulama, bukan. Ya, atau dihapusnya ilmu tersebut dari para ulama, dari hafalan mereka, dari pengetahuan mereka, bukan. Yang dimaksud dengan terangkatnya ilmu adalah apa? Dengan diwafatkannya para ulama. Sebagaimana disebutkan dari riwayat sahabat Abdullah bin Umar dari apa diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullahu taala, sahabat Abdullah bin Umar ini berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah azza wa jal la yaqbid al-'ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengambil ilmu dengan satu kali ambilnya dari hamba-hambanya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, akan tetapi Allah SWT mencabut ilmu ini dengan mewafatkannya para ulama. Hatta idza lam yabqa aliman ittakhadhan nas ru'usan juhalan, hingga apabila sudah tidak tersisa seorang alim pun, maka orang-orang mengambil pemimpin dari kalangan orang-orang jahil. Wa sa'alu fa aftau bighairi ilmi fa dhallu adallu, maka manusia bertanya kepada dia atau mereka ini para ulama yang jahil ini, pemimpin yang jahil ini ditanya fa'aftau, kemudian mereka berfatwa bi ghairi ilmin, tanpa atas dasar ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan juga menyesatkan orang lain. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya yang dimaksud dengan Allah SWT mencabut ilmu, mengangkat ilmu adalah dengan mewafatkan para ulama, sehingga ilmu terkubur bersama wafatnya mereka di bumi, begitu. Ya. Ini yang dimaksud dengan apa? Rafa'ul ilmi, terangkat atau terhapusnya ilmu, yaitu dengan mewafatkan para ulama, bukan ilmu tersebut terhapus dari kitab-kitab atau dan yang lainnya, ya. Ini yang banyak kita dapatkan, bagaimana banyak sekali orang-orang jahil ini diangkat menjadi pemimpin dalam urusan agama, kemudian mereka ditanya tentang banyak urusan agama, kemudian mereka berfatwa yang fatwanya ini, seperti contohnya, ya, ada seorang alim menurut kebanyakan manusia ditanya tentang apa namanya rajah yang biasanya diletakkan di toko-toko. Biasanya kalau masyarakat pada umumnya itu kalau hendak membuka usaha toko ataupun yang lainnya, datang ke orang pintar kemudian minta dibuatkan raja-raja, yang kemudian raja-raja itu akan diletakkan di tokonya, biasanya digantungkan di dinding, begitu, ya. Maka pergilah mereka ke orang-orang pintar ini, kemudian dibuatkan, ya, kebanyakan dengan tulisan Arab dan seterusnya, kemudian dikasih apa namanya plastik begitu, kemudian taruh di dinding tokonya atau tempat usahanya dengan keyakinan bahwa ini akan mendatangkan rezeki bagi pemilik toko tersebut dan kemudian menghindarkan mereka dari segala bala. Ketika ditanya seperti ini, maka ustaz ini atau yang dianggap sebagai ulama ini menjawab itu tidak mengapa, itu hanya sekedar wasilah, itu hanya sekedar usaha. Jadi itu hal seperti ini tidak mengapa. Sementara jelas-jelas ini adalah salah satu bentuk kesyirikan. Bahkan ini termasuk syirik akbar. Kalau meyakini, pemiliknya itu meyakini bahwa memang benar-benar sesuatu ini bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak kemudaratan darinya. Kalau meyakini seperti ini, maka jatuh pada perbuatan syirik akbar yang tidak terampuni. Seperti ini kita dapatkan banyak sekali. Seorang berfatwa tanpa dasar ilmu, tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan dari hadis Nabi SAW, hanya begitu saja keluar dari mulutnya. Ada yang berfatwa tentang pada waktu bulan puasa bagaimana hukumnya, atau bukan pada hari-hari biasa apabila seorang puasa sunnah kemudian menerima tamu, apa yang dilakukan orang ini? Oh iya, boleh saja datang tamunya kemudian dijamu, kemudian apa, menemani tamunya makan dan seterusnya, kemudian setelah itu melanjutkan puasanya. Ya, jadi seperti ini juga, masya Allah ya. Ini banyak kita dapatkan seperti itu dengan mudahnya berfatwa tanpa dipikirkan dulu akibatnya, sehingga banyak kemudian orang akhirnya melakukan seperti ini yang disebut dengan break puasa seperti ini. Kalau puasa sunnah nggak ada masalah. Ya, baik, kita lanjutkan. Kemudian kita masuk pada hadis yang kedua dalam bab yang sama, hampir sama hadisnya. Qala haddatsana Musaddadun, qala haddatsana Yahya an Syu'bah an Qatadah an Anas qala la uhaddithannakum haditsan la yuhaddithukum ahadun ba'di, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul min asharti sa'ah ay yakilla al-'ilmu wa yadhharu al-jahlu wa yadhharu az-zina wa taqtaru an-nisa'u wa yakilla ar-rijalu hatta yakuna li 50 imra'atan al-qayyimul wahid. Imam Bukhari berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami Musaddadun. Beliau berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami Yahya dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, aku akan menceritakan atau meriwayatkan hadis kepada kalian satu hadis. La yuhaddithukum ahadun, tidak ada seorang pun yang menceritakan hadis kepada kalian ba'di, setelahku. Aku akan menyampaikan hadis kepada kalian, tidak ada seorang pun yang akan menyampaikan hadis kepada kalian setelahku ini. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya sahabat Anas bin Malik ini adalah termasuk di antara sahabat yang paling panjang umurnya. Ya, paling panjang umurnya. Sahabat-sahabat yang lain sudah banyak yang wafat, beliau adalah termasuk di antara sahabat yang paling akhir meninggalnya. Sehingga beliau mengatakan bahwasanya setelah beliau ini tidak ada lagi yang tahu tentang hadis ini. Ya. Karena sudah pada meninggal. Atau sebagian para ulama mengatakan bahwa beliau ketika tinggal di ini di salah satu wilayah di Basrah, tidak ada seorang pun sahabat yang tinggal di Basrah yang mengetahui tentang hadis ini. Ada pun sahabat yang di Mekah atau di Madinah mengetahui tentang hadis ini. Tapi untuk di wilayah Basrah tidak ada yang mengetahui tentang hadis ini kecuali sahabat Anas bin Malik. Sampai itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asyratis sa'ati ayakillal ilmu, di antara tanda-tanda hari kiamat ayakillal ilmu, ilmu menjadi sedikit. Jadi maksudnya tidak terangkat secara keseluruhan, tapi ilmu berubah menjadi sedikit. Wa yadhharu al-jahlu, dan muncul kejahilan. Ad-duhur maknanya apa? Tersebar ya. Tidak hanya sekedar muncul tapi tersebar. Wa yadhharu az-zina, dan juga muncul perzinaan. Jadi tersebar perzinaan itu. Wa takthuru nisa'u, dan kaum wanita jumlahnya menjadi banyak. Wa yaqillu rijalu, kaum laki-laki menjadi sedikit. Hatta yakuna li khamsina imra'atan, hingga nanti pada akhirnya 50 wanita untuk satu orang laki-laki. Perbandingannya seperti itu. Kalau kita bandingkan antara jumlah laki-laki dengan jumlah perempuan, maka perbandingannya 1:50. Ya ini. Kaitannya dengan bab ini jelas sekali. Hanya mungkin ini lebih banyak daripada tanda hari kiamat pada hadis yang pertama. Yang pertama adalah ilmu menjadi sedikit. Kemudian yang kedua, tersebarnya kejahilan. Yang ketiga, tersebarnya perzinaan. Kemudian wanita menjadi banyak jumlahnya. Kemudian laki-laki menjadi sedikit. Sampai kemudian disebutkan bahwasanya perbandingan antara laki-laki dengan perempuan 1:50. Ya, kalau sedikitnya ilmu, sebagaimana telah jelaskan tadi, bukan kalau kemudian kalau kita lihat sekarang ilmu begitu banyak dan mudahnya kita dapatkan. Ya, kalau zaman dahulu seseorang hendak mendapatkan hadis, sebagaimana yang kita jelaskan pada kajian yang telah lalu, harus menempuh perjalanan yang panjang. Jabir bin Abdillah untuk mendapatkan satu hadis pergi 1 bulan, balik 1 bulan. Dan pada saat itu belum ada kertas, sehingga ketika menulis hadis itu ditulis di lembaran pelepah kurma, kemudian di kulit, bahkan di tulang. Kalau sekarang begitu mudahnya kita mendapatkan kertas dan seterusnya. Dulu untuk mendapatkan satu hadis maka butuh waktu yang lama. Sekarang kalau kita hendak mendapatkan satu hadis, hanya dalam hitungan menit kita sudah mendapatkan hadis dan juga para rawinya dengan teknik digital dan seterusnya. Begitu mudahnya kita mendapatkannya. Tapi berkah daripada ilmu dan juga kemampuan para ulama dulu dalam menghafalkan hadis, sekarang siapa di antara kita yang hafal hadis umumnya Sahih Bukhari atau Sahih Muslim dalam jumlah hitungan ribuan hadis? Sulit kita sudah mendapatkannya pada zaman sekarang. Tapi pada zaman dahulu, maka ribuan orang menghafalkan hadis, tentunya setelah menghafalkan Kitabullah Al-Quran, meriwayatkan hadis dengan hafalan mereka dan seterusnya. Ya, maknanya berkah dari ilmu pada zaman dahulu lebih banyak dibandingkan dengan sekarang, walaupun medianya sekarang jauh lebih mudah dibandingkan zaman dahulu. Ya. Setelah ilmunya menjadi sedikit, maka juga akibatnya apa? Wa yadhharu al-jahlu, muncullah kejahilan, tersebarlah berbagai macam bentuk kejahilan. Al-jahlu di sini dalam urusan agama. Kemudian wa yadhharu az-zina, tersebarnya perzinaan. Nah, sekarang kita betul-betul merasa khawatir dengan anak-anak kita. Nah, pada dekade mungkin 10 tahun yang lalu kita mendengar banyak sekali perzinaan di kalangan anak-anak mahasiswi. Kemudian turun lagi menjadi anak-anak sekolah SMU atau SMA. Sekarang kita dapatkan mafia yang perjualbelikan anak-anak SMP. Ya, seperti yang terjadi di beberapa tahun lalu di Gunung Kidul, anak SMP, ya, anak-anak ABG, mereka sebut dengan ABG. Wa iyadzan billah. Bahkan ketika ada penggerebekan oleh Satpol PP di hotel-hotel, kemudian di tempat-tempat pariwisata, yang dijabatkan anak-anak SMP masih dengan seragam sekolahnya, Nah, begitu mudahnya sekarang orang melakukan perbuatan zina tanpa rasa malu dan seterusnya. Wa taktsurun nisa wa yakhilur rijal. Kemudian wanita bertambah banyak dan kaum laki-laki bertambah sedikit, karena tabiat dari manusia kebanyakan yang keluar rumah bekerja dan seterusnya adalah kaum laki-laki. Sehingga nah, kemungkinan meninggalnya karena kecelakaan atau sebab yang lainnya, nah, kaum laki-laki lebih banyak sebab dari berbagai macam sebab kecelakaan dan yang lainnya. Berbeda dengan kaum wanita yang tinggal di rumah, nah, lebih aman dibandingkan dengan apa yang terjadi pada kaum laki-laki, lebih banyak di rumah, kemudian kemudian sebab-sebab meninggal juga banyak ada di depan mereka. Sehingga kaum wanita bertambah banyak. Ada pun laki-laki seperti di peperangan juga kita dapatkan yang berperang adalah kaum laki-laki, sehingga kemudian terbunuh juga sangat besar. Sehingga akhirnya kaum perempuan bertambah banyak. Dan kaum laki-laki karena sebab meninggalnya mereka juga banyak, maka secara otomatis laki-laki menjadi sedikit. Sampai digambarkan dalam hadis ini, laki-laki satu perbandingannya 50 wanita. Masya Allah. Ini semakin hari kita dapatkan kenyataannya ya. Dan tanda-tandanya hari kiamat ini. Mungkin sekarang kita dapatkan perbandingannya 1:6. Nanti bertambah lagi 1:10. Mungkin bertambah lagi 1:15 dan seterusnya. Apalagi yang berkaitan dengan masalah salah satu syariat Islam yang sangat membantu bagi kaum wanita, yaitu ta'addud zaujah. Ini sampai beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan salah seorang tokoh masyarakat menganggap bahwasanya ta'addud zaujah ini merusak tatanan masyarakat. Nah, karena akan muncul banyak perselisihan. Nah, kemudian menimbulkan berbagai macam masalah keluarga, cerai, anak-anak terlantar dan semisalnya. Akhirnya terjadi diskusi antara saya dengan beliau ini. Ya, setelah kita jelaskan panjang lebar dan seterusnya, kemudian beliau alhamdulillah menyadari bahwa apa yang beliau sampaikan itu keliru. Bahwa syariat Allah SWT mendatangkan rahmah, mendatangkan maslahah. Tidak kemudian mendapatkan musibah. Hanya akal kita dan hawa nafsu kita ini yang kemudian kalau kita ikuti ini akan mendatangkan balaya, musibah. Nah, inilah yang terjadi di masyarakat kebanyakannya seperti itu. Adapun rawi dari hadis ini 5 orang dan semuanya telah kita sampaikan pada penjelasan hadis-hadis yang lalu. Seperti contohnya Musaddad ini juga telah kita jelaskan. Kemudian Yahya bin Sa'id al-Qattan ini juga kita jelaskan. Ini para ulama ahli hadis, ini semuanya Basriyun, ahli Basrah ya, dan seterusnya ya. Sampai kemudian siapa namanya? Rawi juga oleh sahabat Anas bin Malik. Yang jelas dari hadis yang pertama dan juga hadis yang kedua mempunyai makna hampir sama tentang terangkatnya ilmu, kemudian munculnya berbagai macam kejahilan di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu ini sebagai dorongan dan anjuran bagi kita untuk apa? Untuk menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, mencari ilmu, kemudian bersungguh-sungguh dalam mendapatkan ilmu, supaya sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, jaraknya semakin jauh dari kita ya, semakin jauh dari kita datangnya hari kiamat. Nah, maka dengan kesungguhan dari kaum muslimin untuk menuntut ilmu dan seterusnya, ilmu masih ada di tengah-tengah mereka. Kalau ilmu banyak tersebar dan para ulama juga banyak, secara otomatis kejahilan juga akan semakin sedikit, orang-orang jahil juga semakin sedikit, maka masalah dan keberkahan akan muncul di tengah-tengah umat dengan adanya ilmu dan dengan adanya para ulama. Ini makna penjelasan tentang bab yang ada di depan kita ini ya. Allahu a'lam biswab. Mungkin Ya, kalaupun ya ada pertanyaan daripada apa yang disebutkan di hadis yang di depan kita ini, ya, salah satunya sebagaimana saya katakan tadi, kalau ada pertanyaan dari mana Anas, sahabat Anas bin Malik, mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang akan meriwayatkan hadis ini setelah beliau, maka salah satu jawabannya adalah bahwasanya sahabat Anas bin Malik ini termasuk di antara sahabat yang panjang umurnya, dan juga ada kemungkinan bahwasanya beliau adalah Ahl Basrah, dan pada saat itu di Basrah tidak ada sahabat yang tahu tentang hadis ini. Di tempat-tempat yang lain tahu hadis ini para sahabat yang lainnya, tapi untuk di wilayah Basrah tidak ada yang tahu kecuali beliau saja. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan insyaallah kita cukupkan. Kalau ada benar dari Allah SWT, kalau ada salah dari saya, dan saya istighfar kepada Allah SWT, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.